Khani fitin azani wa jazakumullah, telah kita lewati 3 syarat dalam jual beli. 3 syarat tersebut terkait dengan asyurut fil mutaaqidain, syurut pada pihak yang melakukan akad jual beli. Syarat yang keempat, syarat keempat ini syarat, atau dari syarat ini dimulai syarat untuk barang yang diperjualbelikan. Lil ma'qudi alaih, barang yang diperdagangkan. Naam. Ayyakuna mimma yubahul intifa'u bihi mutlaqan, bahwa barang tersebut termasuk yang dibolehkan, termasuk yang dibolehkan untuk dimanfaatkan, termasuk yang dibolehkan untuk dimanfaatkan secara mutlak. Nah, jadi barang yang diperdagangkan itu adalah merupakan barang benda yang boleh untuk dimanfaatkan secara mutlak. Nah, maksud dari boleh dimanfaatkan secara mutlak itu artinya bukan karena ada satu hajat, bukan pula karena darurat. Bukan karena ada satu hajat, bukan pula karena darurat. Seperti contoh yang kita sebutkan di definisi al-bay, jual beli. Nah, taib, kita baca sebuah hadis yang menyebutkan tentang usulul muharramat. Hadis ini telah pernah disebutkan di majelis yang lain. Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul saw beliau menyatakan pada Fathu Makkah, Inna Allah wa Rasulahu harrama bay'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita shuhumal maitati fa innahu yutla biha sufun wa yudhanu biha al julud wa yastasbihu biha an nas. Qala la huwa haramun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalik qatala Allahu al yahuda. Inna Allah lamma harrama shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, khinzir, babi, wal asnam, patung. Maka ditanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai? Itu bisa dipakai untuk yutla biha sufun, untuk melumuri perahu biar tidak tembus air, dan bisa dipakai untuk meminyaki kulit. Kulit untuk disamak itu diminyaki dengan lemak tersebut sehingga mudah untuk terpisah antara kulit dan sisa-sisa dagingnya. Dan manusia bisa menjadikan lemak itu sebagai minyak pelita atau lampu. Nah, artinya ditanya Nabi SAW bahwa bangkai ini kadang memiliki manfaat. Manfaat lemaknya itu bisa dipakai untuk melumuri kulit sehingga bisa disamak, atau bisa dipakai sebagai minyak pada penerangan lampu, bisa juga dipakai untuk melumuri perahu biar tidak tembus air, dan seterusnya. Ada manfaat yang bisa diambil darinya. Nah, ketika Nabi SAW ditanya, beliau menjawab, la huwa haram, tidak, itu diharamkan. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan haram di sini, apakah memanfaatkannya atau memperjualbelikannya. Ini sangat bermanfaat, nanti insya Allah akan disebutkan pada tempatnya pada beberapa permasalahan jual beli. Nah, diambil dari hadis ini, terjadi khilaf apakah diharamkan di sini. Sabda Nabi SAW, la huwa haram, dia diharamkan, itu diharamkan. Apakah kembali kepada pemanfaatannya melumuri perahu, melumuri kulit, menjadikan sebagai alat lak minyak untuk penerangan, itu diharamkan memanfaatkannya? Atau yang dimaksud diharamkan di sini adalah jual beli, memperjualbelikannya? Yang sahih pendapat para ulama menyatakan bahwa yang diharamkan di sini, yang dimaksud adalah jual beli. Yang diharamkan adalah memperjualbelikannya, bukan memanfaatkannya, memperjualbelikannya. Nah, berdasarkan beberapa keterangan, yang pertama, asal hadis ini terkait dengan jual beli. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, demikian pula berhala. Asal hadis ini tentang jual beli. Keterangan yang kedua, lanjutan dari hadis ini, ketika Nabi SAW beliau menyatakan, qatalallahu al-yahud, Allah Subhanahu wa taala memerangi kaum Yahudi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan lemak dari daging itu kepada mereka, mereka diharamkan dari lemak, ya. Jamaluhu, lalu mereka cairkan lemak tersebut, lalu mereka menjual, ya, lemak tersebut, lalu mereka memakan harganya. Nah, diharamkan mereka lemak, tetapi mereka olah. Setelah diolah, mereka jual dan mereka memakan harganya. Mereka tidak memakan lemak itu secara langsung, tetapi memakan dari hasil penjualannya, meskipun telah diolah. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW, qatallahu al-yahuda, Allah memerangi kaum Yahudi, menunjukkan amalan atau perbuatan yang mereka lakukan itu tercela, diharamkan. Berarti sama, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan harga dari sesuatu tersebut. Harga dari sesuatu tersebut seperti hadis ini. Ini masyaallah ikhwa azani wa zakumullah, hadis yang menyebutkan tentang usulul muharramat. Coba kita lihat beberapa perkara yang terkait dengan hadis ini, kita bawa ke contoh-contoh penerapannya. Nah, masih terkait dengan syarat yang keempat yang kita pelajari, syarat jual beli itu sah apabila barang yang diperjualbelikan termasuk jenis barang yang boleh untuk dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan ini bisa, lawan dari boleh untuk dimanfaatkan adalah sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan, tidak ada manfaatnya. Apakah pertama karena syariat melarang? Apa yang dilarang oleh syariat pada hakikatnya itu seluruhnya terdapat kemudaratan padanya. Baik kemudaratan itu sifatnya menyeluruh atau sebagian, sehingga dilarang oleh syariat. Syariat melarang memakan babi, syariat melarang memakan bangkai, syariat melarang memakan segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Seluruh perkara yang diharamkan untuk dimakan oleh syariat, padanya terdapat kemudaratan. Pertama, syariat melarang. Atau yang kedua, sesuatu itu tidak ada manfaatnya. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti yang kita telah sebutkan dalam definisi. Baik, kita masuk. Hadis ini pertama menyebutkan al-khamar. Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, menyebabkan tertutupnya akal. Nah, ketika seseorang mengkonsumsinya, dia mengkonsumsinya karena memang ingin menikmatinya. Nah, ingin menikmatinya. Itu adalah khamar. Nah, dan khamar termasuk hal yang diharamkan. Nah, termasuk yang diharamkan. Nah, dan bahkan setelah selain hadis ini, ijma' para ulama telah menetapkan diharamkannya khamar. Segala sesuatu yang memabukkan, baik yang sifatnya cairan atau yang sifatnya serbuk, bubuk, pil, atau yang sifatnya sesuatu yang dihirup atau sesuatu yang disuntikkan pada tubuh, segala sesuatu yang memabukkan, menyebabkan akal itu tertutupi, ya, maka diharamkan untuk dikonsumsi, demikian pula diharamkan untuk diperjualbelikan. Memperjualbelikannya berarti memakan harta manusia dengan cara yang batil, yang diharamkan sebagaimana telah kita pelajari. Nah, permasalahan yang keluar dari hal ini, jual beli parfum yang ada campuran alkoholnya. Kita mengetahui alkohol termasuk al-khamr. Sekarang jual beli parfum yang ada campuran alkoholnya. Ikhwani fiddin azan wa jazakumullah, telah pernah kita sebutkan bahwa sesuatu yang haram tidak diperbolehkan untuk dikelola, diambil, digunakan, apalagi dirubah menjadi sesuatu yang dihalalkan atau dimanfaatkan tanpa ada darurat. Tanpa ada darurat. Beda kalau darurat, sesuatu yang haram bisa dibolehkan. Ya, bangkai dalam kondisi tidak ada makanan yang lain selain itu, dikhawatirkan meninggal, boleh. Ayat menunjukkan hal itu. Nah, dan ini telah kita lalui. Sekarang permasalahannya, seseorang ketika dia mengambil alkohol tersebut lalu mencampurkannya, merubah sesuatu yang haram itu untuk bisa dipergunakan. Proses pencampuran ini diharamkan, tidak diperbolehkan. Nabi SAW pernah ditanya, nah, oleh seorang dokter, untuk antutakhadha al-khamru khallan, untuk dirubah khamar itu menjadi cuka. Khamar hendak dirubah menjadi cuka. Nah, faqala Nabi SAW, lah, Nabi SAW melarang, tidak diperbolehkan. Artinya sesuatu yang haram tidak diperbolehkan untuk dirubah menjadi sesuatu yang dimanfaatkan. Tidak diperbolehkan. Sekali lagi, tanpa ada darurat. Nah, demikian pula Nabi SAW ditanya tentang aniddibta yuj'alu fi dawa. Ditanya tentang seekor katak, tentang katak untuk dijadikan obat. Nah, fanaha an qatliha. Nabi SAW melarang dari membunuh katak tersebut. Dilarang untuk dibunuh, diharamkan untuk dibunuh, menunjukkan diharamkan untuk dimakan. Nah, dan itu kaidah. Setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh atau dilarang untuk dibunuh, maka hewan tersebut diharamkan untuk dimakan. Nah, ini Nabi SAW ditanya untuk dijadikan sebagai obat. Obat sesuatu yang mubah untuk dimanfaatkan, tapi asalnya katak, sesuatu yang diharamkan. Fanaha an qatliha, Nabi SAW melarang untuk membunuhnya, menunjukkan tidak diperbolehkan dan haram. Taib, kita ulangi. Mengambil sesuatu yang haram untuk dirubah menjadi sesuatu yang halal tidak diperbolehkan, atau mencampurnya. Nah, tetapi permasalahan sekarang ketika telah tercampur, apakah diperbolehkan untuk mempergunakan atau memperjualbelikannya ataukah tidak? Khilaf yang terjadi di kalangan ahlul ilmi tentang perkara tersebut. Para ulama mereka menyatakan, apabila penisbahan alkoholnya itu sampai pada tingkat memabukkan jika banyak, maka diharamkan untuk diperjualbelikan karena termasuk khamar. Saya ulangi. Nabi SAW beliau menyatakan dalam hadis, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang jumlah banyak itu memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Sesuatu yang apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak itu memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Nah, sedikitnya pun haram. Sesuatu yang apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak itu bisa memabukkan, maka sedikitnya pun itu diharamkan. Apabila ada misalkan campuran dari alkohol tersebut, entah ke parfum, entah ke obat, dan yang semisalnya, apabila penisbahan alkohol tersebut yang ada padanya itu sampai pada tingkatan di mana kalau dikonsumsi jenis campuran tersebut dalam jumlah banyak bisa memabukkan, maka sedikitnya pun diharamkan. Gak boleh campuran itu. Ya. Nah, meskipun ketika memakan atau meminum sedikitnya tidak memabukkan, tetapi kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan, maka diharamkan meskipun sedikit. Nah, perkara yang kedua, apabila penisbahannya itu tidak sampai memabukkan jika diminum dalam jumlah banyak. Dalam jumlah banyak. Ya. Naam. Maka sedikitnya pun diperbolehkan, tidak teranggap sebagai khamar. Saya kasih contoh misal. Ini permisalan saja, tidak seperti ini, tapi saya kasih contoh. Telah kita sebutkan bahwa alkohol tadi tidak boleh untuk dicampur sebagai bahan, ya, campuran kepada apa saja, sifatnya obatan, makanan, ataukah misalkan sifatnya parfum tadi. Nah, karena sesuatu yang haram, khamar. Ketika dicampur, misalkan dicampur dengan kadar misalkan 15%, misalkan contoh kadarnya 15%. Nah, kemudian terjadilah pencampuran tersebut. Apabila pencampuran ini ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak, anggap misalnya satu gelas, dalam jumlah banyak. Ketika diminum satu gelas tadi menyebabkan mabuk hasil pencampuran tadi, maka sedikitnya pun haram untuk diminum atau dimakan, dikonsumsi atau diperjualbelikan. Misalnya hukum satu sendoknya. Kalau satu gelas memabukkan, satu sendoknya misalkan, itu pun haram. Kenapa? Jumlah banyaknya itu bisa memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Nah, contoh yang kedua, kalau pencampuran misalnya kadarnya misalkan contoh 3%. Nah, kalau tadi 15%, misalkan contoh 3%. Ternyata 3% ini pencampuran dengan alkohol tadi 3%. Saya sudah sebutkan proses pencampuran ini tidak diperbolehkan, ini terlarang. Tetapi misalkan sudah tercampur, bukan kita yang melakukan. 3% ini misalkan, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak, misalnya satu gelas, proses pencampuran tadi yang alkoholnya 3% tadi, satu gelas misalnya, contoh, ketika diminum tidak memabukkan, berarti bukan khamar, maka satu sendoknya pun sama hukumnya. Ini yang dimaksud sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram. Nah, proses pencampuran tadi, bandingkan antara yang 15% dengan yang 3%. Saya menyebutkan ini untuk mendekatkan pemahaman, bukan berarti kalau 15% itu memabukkan. Tergantung kepada mereka, orang-orang yang memiliki keahlian dalam menentukan atau memeriksa hal itu. Nah, ini hanya sekedar penggambaran. Demikian. Kita kembali kepada jenis parfum yang telah tercampur di alkohol tersebut. Alkohol tersebut telah kita sebutkan pencampurannya itu tidak diperbolehkan. Tetapi apabila telah tercampur, dilihat jika penisbahan pencampuran itu menyebabkan kalau dalam jumlah banyak itu bisa memabukkan, berarti teranggap khamar, berarti diharamkan untuk diperjualbelikan meskipun per cc-nya, satu cc-nya sedikit. Kalau diminum enggak memabukkan, tetap diharamkan. Kenapa? Ketika telah banyak maka bisa memabukkan. Nah, yang kedua, ketika pencampuran itu tidak sampai memabukkan dalam jumlah banyak, berarti tidak dianggap sebagai khamar. Permasalahan yang kedua, bolehkah dipakai ketika sholat? Tentunya yang lebih utama adalah menjauhinya. Karena khilaf yang terjadi di kalangan ahlul ilmi, apakah khamar itu najis ataukah tidak. Nah, mereka yang mengatakan najis, maka tidak boleh untuk dipergunakan. Mereka yang mengatakan bukan najis, mereka mengatakan boleh, namun lebih utama seseorang menjauhkan diri darinya. Taib. Ini tentang al-khamar. Wal-maitah. Yang kedua kata Nabi SAW, bangkai. Yang kedua bangkai. Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwa Nabi SAW telah mengharamkan jual beli bangkai. Seluruh bangkai apabila diperjualbelikan, termasuk dalam larangan hadis ini, menyebabkan jual belinya tidak sah dan batil. Memakan harganya, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ibnu Mundzir rahimahullah menukilkan adanya ijma' tentang diharamkannya jual beli al-maitah, ya, jual beli bangkai, kecuali yang diperbolehkan oleh syariat, dihalalkan, seperti bangkai ikan, demikian pula belalang, karena nas khusus yang menyebutkan tentang bolehnya. Permasalahan berikutnya, bagaimana dengan kulit bangkai? Karena ada sebagian riwayat yang menyebutkan tentang bolehnya memanfaatkannya. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, Nabi SAW ketika melewati seekor kambing yang mati, bangkai kambing, beliau mengatakan, halla istamta'atum bi'iha biha, tidakkah kalian mau untuk memanfaatkan ihabnya, yakni kulit dari bangkai tersebut? Qalu innaha maitah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini bangkai, kambing itu bangkai. Kata Nabi SAW, innama haruma akluha, yang diharamkan itu memakannya. Yang diharamkan itu memakannya. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW memperbolehkan untuk memanfaatkan, ya, kulit dari bangkai tersebut. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang apakah boleh untuk memanfaatkan kulit bangkai tersebut sebelum disamak, ya. Nah, sebagian ahlul ilmi disinukilkan dari Az-Zuhri dan yang lainnya, mereka mengatakan boleh, ya, berdasarkan hadis ini, keumuman hadis ini, ya. Silakan, tidakkah kalian mau memanfaatkan dengan kulit bangkai hewan tersebut? Nah, Nabi SAW memperbolehkannya dan beliau mengatakan yang diharamkan itu memakannya. Pendapat yang lain, pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mereka mengatakan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan. Memperjualbelikan kulit bangkai. Nah, tadi pendapat yang kedua mengatakan boleh untuk mengambil manfaat dengannya, termasuk dengan memperjualbelikannya. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan, dan ini pendapat jumhur ulama, tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan kulit bangkai tersebut. Memanfaatkannya ketika telah disamak, nanti akan ada pada pembahasan yang kedua. Nah, itu diperbolehkan. Namun untuk memperjualbelikannya tidak diperbolehkan ketika belum disamak. Berdasarkan hadis ini, hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Jabir, Nabi SAW dan Allah SWT dan Rasulnya SAW mengharamkan jual beli bangkai, dan itu masih dinamakan dengan bangkai. Nah, bagaimana dengan menjawab hadis dalam riwayat Bukhari? Jadi para ulama atau jumhur ulama mereka mengatakan telah datang riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan tentangnya, seperti dalam riwayat Al-Imam Muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sama, kata Nabi SAW, hala akhattum ihabaha fadabaghtumuhu fantafa'tum bihi, tidakkah kalian mau mengambil kulit dari hewan ini lalu kalian samak? Coba lihat ada tambahan, lalu kalian samak, fantafa'tum bihi, lalu kalian mengambil manfaat dengannya, ya. Nah, mereka mengatakan inna hamaitah, itu bangkai. Kata Nabi SAW, innama haruma akluha, yang diharamkan itu memakan. Dalam riwayat Muslim yang lain, ala akhadu ihabaha fadabaguhu fantafa'u bihi, tidakkah mereka mau mengambil kulit dari hewan ini lalu mereka samak dan mereka manfaatkan dibuat tempat minum atau yang lainnya. Ini ma'asyiral ikhwah azza menunjukkan pendapat yang sahih, pendapat jumhur tentang bolehnya untuk memperjualbelikannya. Tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikannya sebelum disamak. Permasalahan yang kedua, kulit bangkai setelah disamak. Kulit bangkai setelah disamak. Jumhur ulama mereka mengatakan boleh untuk diperjualbelikan berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW memperbolehkan untuk memanfaatkannya setelah disamak. Nah, dan salah satu bentuk manfaatnya adalah dengan memperjualbelikannya. Menunjukkan diperbolehkan. Naam, menunjukkan diperbolehkan. Taib. Permasalahan yang lain, kalau tanduknya gimana? Naam, kalau tanduknya seperti apa? Khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, dan ini kembali kepada apakah tanduknya itu teranggap suci karena di luar dari tubuhnya, ya. Naam, yang tumbuh dengan pertumbuhan yang ada kehidupan padanya, atau teranggap najis karena termasuk bagian dari tubuhnya. Khilaf kembali kepada permasalahan ini. Mereka yang mengatakan itu najis, kenapa demikian? Karena tumbuh, tulang itu tumbuh, tanduk itu tumbuh seperti tumbuhnya daging. Naam, padanya ada kehidupan. Naam, sehingga teranggap ketika dia bangkai, teranggap dengan hukum bangkai, tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Nah, pendapat yang lain yang mereka mengatakan beda antara tulang daging dengan tanduk. Adapun tanduk itu tumbuh namun pertumbuhan yang tidak ada kehidupan padanya, seperti halnya bulu, ya, pada burung Demikian pula bulu pada domba, naam, sapi ataukah onta. Nah, bulu tersebut diperbolehkan. Bulu tersebut diperbolehkan untuk diambil meskipun hewannya dalam kondisi hidup. Dimanfaatkan, dibuat baju misalkan kalau itu naam, bulu domba misalkan, atau dimanfaatkan untuk naam, bagian dari anak panah apabila itu bulu dari burung, naam, ya. Naam, diperbolehkan. Sehingga tumbuhnya itu bukan tumbuh yang ada kehidupan, sehingga boleh untuk diperjualbelikan. Dan pendapat yang kedua ini, wallahu ta'ala alam bisawab, pendapat yang cukup kuat, diperbolehkan karena tidak teranggap al-maitah, ya, padanya tumbuhnya pada tubuh hewan tersebut itu tumbuh seperti tumbuhnya sesuatu yang tidak memiliki kehidupan. Naam, yang tidak bersambung langsung kehidupannya dan artinya tidak berhubungan. Ketika diambil tidak menyebabkan sakit dan seterusnya, ya, bagian dari rambutnya, bulunya dan semisalnya. Demikian. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kembali kepada permasalahan, apakah najis ataukah suci. Mereka yang mengatakan najis tidak boleh diperjualbelikan, mereka yang mengatakan suci mengatakan boleh untuk diperjualbelikan. Baik. Berikutnya, wala khinzir. Demikian pula babi. Naam. Ya, para ulama mereka menukilkan ijma' tentang diharamkan memperjualbelikan babi selain ayat, ya. Naam, walahmil khinzir, dan daging babi termasuk yang diharamkan menunjukkan juga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Para ulama Ibnu Mundhir dan yang lainnya menukilkan ijma' tentang tidak diperbolehkannya untuk memperjualbelikan babi tersebut, baik kepada kaum muslimin atau kepada kaum kufar, tidak diperbolehkan. Nah, pertanyaan yang kadang muncul, bulu babi apakah boleh untuk diperjualbelikan? Nah, apakah boleh untuk diperjualbelikan? Sebagian mereka mengatakan bulu babi itu untuk apa itu? Kuas, ya. Nah, sebagian menyebutkan demikian. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah. Asal permasalahan ini kembali kepada hukum bulu dari babi tersebut. Apakah dihukumi najis ataukah tidak? Sama seperti pembahasan tanduk tadi. Nah, apakah dihukumi najis ataukah tidak? Jumhur ulama mereka mengatakan bulu babi itu najis. Karena najis sehingga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Sebagian lagi mereka mengatakan tidak, itu bukan najis. Nah, dia tumbuh pada tubuh tidak seperti tumbuhnya, ya, tulang, demikian pula daging. Sama seperti pembahasan bulu pada domba. Nah, bulu pada domba. Nah, ini sebagian para ulama yang mereka menyebutkan hal itu. Namun tentunya lebih utama, lebih aula untuk seorang muslim meninggalkannya. Itu yang utama. Nah, meskipun secara zahir yang nampak, ya, pendapat yang kedua itu lebih kuat karena tumbuhnya bulu tersebut itu seperti tumbuhnya bulu pada hewan-hewan yang lain yang boleh untuk kemudian diambil meskipun hewan itu dalam kondisi hidup, yang menunjukkan tidak teranggap bangkai. Padahal kita mendengarkan ada riwayat Nabi, ya, riwayat hadis, ya, maqutiya minal bahimati wa yahayyun fahuwa maytatun, fahiya maytatun. Apa yang terputus dari seekor hewan dalam kondisi hewan itu hidup, maka yang terputus itu bangkai. Nah, ada hewan hidup, kambing ditabrak misalnya kakinya lepas, dalam kondisi hewan itu hidup, yang terlepas ini bangkai, tidak diperbolehkan untuk dimakan. Nah, tidak diperbolehkan untuk dimakan. Nah, bulu itu kalau misalkan terlepas dalam kondisi hewan itu hidup, kalau seandainya dihukumi bangkai, maka tidak boleh untuk dimanfaatkan. Tidak boleh untuk dimanfaatkan. Tapi tetap saja dilakukan hal itu dari dulu sampai dengan hal ini menunjukkan bahwa hal bulu tersebut tidak teranggap sebagai bangkai dari hewan tersebut meskipun telah dilepas. Ini masyarakat wa'azun wa'zakumullah, sehingga yang sahih lebih utama seseorang meninggalkannya. Kemudian berikutnya, sebelum kita lanjut kepada al-asnam, atau kita masuk wal-asnam, yang keempat adalah bai'ul asnam, jual beli patung, segala bentuk patung berhala, ya. Nah, ini seluruhnya diharamkan untuk diperjualbelikan, termasuk pula dalam hal ini gambar-gambar, ya, gambar-gambar. Apabila seorang menjual gambar tersebut, gambarnya yang dijual, nah maka termasuk pula dalam larangan hadis ini. Nah, kecuali kalau misalkan gambar itu hanya sebagai tabak, sebagai sesuatu yang mengikuti suatu barang. Dia punya produk yang ingin dia perjualbelikan, sabun misalnya, tapi di situ ada gambar misalkan. Tentunya yang membuat gambar ini akan terkena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamatil musawwirun." Sesungguhnya yang paling keras siksaannya nanti di hari kiamat adalah al-musawwirun, para tukang pembuat gambar, ya, gambar makhluk hidup. Terancam dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Cuman masalahnya adalah seorang ketika dia memperjualbelikan suatu barang yang di situ ada gambarnya, mau enggak mau dia harus mengadakannya misalkan. Apakah diharamkan memperjualbelikannya? Kata para ulama, kalau gambar itu sebagai tabak, sesuatu yang mengikuti, maka dia mengikuti hukum asalnya. Karena yang diperjualbelikan adalah barang yang mubah, maka mubah untuk memperjualbelikannya. Kecuali gambar tersebut memang menjadi sarana inti, sesuatu yang menjadi inti barang tersebut. Ada satu majalah misalkan, yang menjadi inti majalah tersebut adalah gambar-gambar makhluk hidup, maka tidak diperbolehkan, diharamkan untuk memperjualbelikannya karena ada gambar dan itu inti darinya. Naam, yang diinginkan dari jual belinya. Maka ini masyaallah wa azan wa zakumullah. Termasuk pula dalam hal ini adalah hewan-hewan yang dibekukan. Ya, hewan-hewan yang dibekukan. Naam, singa misalnya diawetkan kemudian dijadikan sebagai hiasan dan semisalnya, termasuk dalam hal ini. Naam, karena menyerupai suar, ya, menyerupai hewan hidup dan kemudian diperjualbelikan. Ini seluruhnya termasuk kata para ulama, termasuk hal yang tidak diperbolehkan dan ini sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Patung, berhala, hewan yang diawetkan dan semisalnya, termasuk yang tidak diperbolehkan. Naam. Di sana ada beberapa jenis-jenis hewan-hewan yang disebutkan oleh para ulama, kita ringkas. Bai'ul bighal wal hamir, jual beli bighal, peranakan keledai dengan himar, kuda dengan himar, keledai namanya bighal, atau hamir, keledai, memperjualbelikannya, apakah diperbolehkan? Para ulama mereka mengatakan jual beli himar demi keledai ini, keledai ahli, keledai tunggangan itu diperbolehkan. Naam, diperbolehkan. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wal khayla wal bighara wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun." Kuda, bighal, ya bighal, al-hamir, demikian pula keledai, agar kalian bisa mengendarainya dan sebagai perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Demikian pula para ulama mereka menukilkan, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarh Mumti, beliau mengatakan, "Fal muslimuna mujma'un ala bai'il hamir min ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza." Kaum muslimin mereka telah sepakat tentang diperjualbelikannya hamir, keledai, semenjak dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di hari kita ini. Yang menunjukkan adalah diperbolehkan. Menunjukkan hal ini diperbolehkan. Baik, kalau ada permasalahan, ada pertanyaan, bukankah hamir keledai itu diharamkan untuk dimakan? Keledai ahli, keledai jinak, tunggangan, bukankah itu diharamkan untuk dimakan? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkannya pada perang Khaybar. Naam. Dan bukankah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haruma akluhu haruma tamanah, haruma tamanu, sesuatu yang diharamkan untuk dimakan diharamkan pula untuk diperjualbelikan. Sesuatu yang diharamkan untuk dimakan diharamkan pula untuk diperjualbelikan. Hamir, bighal, termasuk yang diharamkan untuk dimakan. Kenapa di sini disebutkan tentang diperbolehkan untuk diperjualbelikan? Jawabannya, kata para ulama, ya, yang dimaksud dengan haruma tamanu, diharamkan harganya, harga dari barang yang haram tadi adalah harga yang merupakan imbalan dari yang haramnya, imbalan dari pengharamannya. Nah, artinya begini, khamar itu diharamkan untuk dikonsumsi. Nah, atau kita kembali kepada sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang diharamkan ini. Nah, ma haruma akluhu haruma tsamanu. Sesuatu yang diharamkan untuk dimakan, diharamkan untuk diperjualbelikan, diharamkan harganya. Yang dimaksud diharamkan harganya di sini adalah yang merupakan hasil dari sesuatu yang dimakan, yang diharamkan untuk dimakan. Nah, kalau ada seorang dia memperjualbelikan keledai dengan tujuan untuk dimakan, tujuannya untuk dimakan, maka diharamkan. Kenapa? Karena diharamkan untuk dimakan. Diharamkan pula untuk diperjualbelikan, yang itu harga dari memakannya. Berbeda jika pemanfaatannya itu pada selain yang dimakan, seperti digunakan untuk tunggangan, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana yang ini telah ditetapkan kesepakatan oleh para ulama. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menukilkan bahwa hal ini diamalkan semenjak Nabi SAW sampai di hari kita ini, memperjualbelikan al-bighal wal hamir sebagai hewan tunggangan. Permasalahan berikutnya, jual beli al-qit, monyet. Nah, terjadi khilaf di kalangan ahlul ilmi tentang jual beli al-qit ini, monyet ini, ya, monyet atau yang semisalnya. Ini kembali kepada kaidah yang kita sebutkan dalam pembahasan ini, syarat yang keempat ini, pemanfaatannya, ya. Apabila memiliki manfaat, sebagian ahlul ilmi mereka memperbolehkan. Memiliki manfaat bisa menjadi penjaga rumah, ya. Nah, penjaga barang-barang misalkan dan yang semisalnya, maka boleh. Kalau tidak ada manfaatnya, maka para ulama mereka menyebutkan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Itu termasuk menghamburkan harta, menghabiskan harta pada sesuatu yang tidak manfaat, tabdzir, dan itu diharamkan. Diharamkan idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ini masyaallah ikhwah azan wa jazakumullah. Tentunya telah kita sebutkan terjadi khilaf, sebagian mengatakan diharamkan secara mutlak, sebagian lagi memperbolehkan jika ada manfaat. Yang zahir kembali kepada apa yang kita sebutkan dari syarat ini. Jika ada manfaatnya maka boleh, jika tidak maka tidak diperbolehkan. Manfaat yang dimaksud di sini manfaat yang sifatnya mubah, bukan sekedar hiasan saja, ya. Nah, bukan sekedar hiasan saja, tapi manfaat yang sifatnya mubah. Demikian pula permasalahan yang berikutnya, jual beli at-tuyur, jenis-jenis burung, ya, jenis-jenis burung. Nah, ini kembali kepada permasalahan yang kita sebutkan. Jika burung tersebut termasuk burung yang bisa dimakan, berarti bisa dimanfaatkan. Merpati misalnya bisa dimakan dan seterusnya, silakan, diperbolehkan. Tetapi kalau jenis-jenis burung tersebut yang tidak diperbolehkan untuk dimakan, ya, tidak diperbolehkan untuk dimakan. Nah, gagak misalkan, atau elang misalkan yang memangsa dengan cakarnya misalkan. Nabi SAW melarang setiap hewan yang bercakar yang memangsa dengan cakarnya. Diharamkan, menunjukkan, ya, tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Maka tidak diperbolehkan. Nah, kalau ada pertanyaan misalkan, bagaimana dengan jenis-jenis burung yang itu suaranya indah? Nah, atau yang bulunya bagus, yang bisa menarik perhatian seorang senang ketika memandang atau melihatnya misalkan. Para ulama mereka menyatakan hal ini diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan. Sesuatu yang seorang itu mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan, kesenangan dengan memandangnya atau mendengarkan suaranya, ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika beliau melihat seorang anak kecil yang bermain-main dengan seekor burung miliknya, ya Aba Umair ma fa'alan nugair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh nugair, burung kecil. Nah, artinya Nabi SAW memperbolehkan, mentakrir perbuatan anak tersebut ketika dia bermain ataukah dia menikmati burung kecil yang dia miliki, ya. Nah, yang dia miliki tersebut. Nah, diperbolehkan untuk dimanfaatkan, termasuk pula diantaranya diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Kembali kepada kaidah yang kita sebutkan ini, syarat yang keempat, apabila ada manfaatnya diperbolehkan, jika tidak maka tidak diperbolehkan. Terlebih pada jenis-jenis burung yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti gagak dan yang lainnya, diperintahkan untuk dibunuh maka tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Masih tersisa beberapa yang lain, insyaallah di kesempatan yang lain kita istirahat 5 menit untuk kita masuk ke pelajaran berikutnya insyaallah taala. alkohol kadarnya 100%. Alkohol berapa? 70 ya. Nah, untuk keperluan medis digunakan untuk membersihkan luka. Apakah boleh diperjualbelikan? Kalau termasuk alkohol termasuk khamar, seluruh khamar tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Enggak boleh. Nah, menyimpannya saja di rumah bisa terkena larangan, ancaman. Diharamkan, dilaknat khamar itu pada 10 perkara. Salah satunya yang membawa, yang membeli atau yang dibeli untuknya, yang memeras, yang membuat dan seterusnya. Nah, semuanya terkena laknat. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azza menunjukkan tidak diperbolehkan. Nah, tapi untuk pengobatan, kata para ulama, pengobatan itu tidak mesti dengan sesuatu yang haram. Ada dan bisa seseorang itu sembuh tanpa diobat. Menunjukkan obat itu bukan sesuatu yang darurat sifatnya. Berbeda dengan makanan. Ketika dalam kondisi terdesak, tidak ada makanan kecuali itu, sudah dipastikan kalau dia tidak memakan, dia akan meninggal. Makanan itu besar kemungkinan bisa menyebabkan dia bertahan hidup. Makanya boleh. Nah, adapun obat, obat bukan sesuatu yang darurat. Bisa seseorang itu sembuh dengan tanpa obat, bisa pula ketika dia mengkonsumsi obat tersebut tidak menyebabkan dia sembuh. Berapa banyak orang-orang yang minum obat tapi tidak sembuh dari penyakitnya. Artinya menunjukkan obat itu bukan sesuatu yang meyakinkan, yang pasti ya. Nah, tanpa itu seorang tidak selamat misalkan. Tidak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memungkinkan seorang mendapatkan manfaat dengannya, karena memang sebagian ahlul ilmi mereka memperbolehkan, memperbolehkan untuk menggunakan jenis-jenis ini sebagai pembersih, pensteril luka katanya ya, begitu ya, untuk mensterilkan. Sebagian mereka memperbolehkan. Nah, mendapatkannya itu mudah, tidak mesti dengan jalur membelinya. Bagaimana misalnya seorang datang ke klinik kesehatan, ke puskesmas, ke rumah sakit misalkan, bisa diberikan dia. Nah, bisa diobati dia dengan sejenis itu ya. Nah, sejenis itu dengan tanpa dia membelinya secara langsung. Sehingga tidak perlu. Yang demikian tidak perlu bagi dia untuk memperjualbelikannya. Nah, wallahu ta'ala al-misab, ini mungkin yang bisa disebutkan. Kekurangannya insyaallah di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma hamdik. Syarallahu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.